Pak Devi, luar biasa kalau gempar yang punya gawe, sampai lihat ya, lapangan hampir penuh manusia. Wow, sekali lagi, hidup gempar. Saya bagikan untuk gempar semuanya. matur suwun, terima kasih. Matur suwun maneh. Terus Mas, terus. Terus. Matur nuwun. Terima kasih banyak ya. Duh, sik maneh iki sikan. Makasih banyak ya.